بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du fa insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran ataupun kajian kita dari syarh Fadlul Islam. Karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Hafizahullah. Adapun Fadlul Islam adalah di antara risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Terakhir yang kita baca dari risalah tersebut adalah bab tafsirul Islam. Bab tafsir Islam. Dan di bab tersebut kita baru membaca satu ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu qaulillahi ta'ala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Firman Allah, maka jika mereka mendebatmu wahai Rasulullah, maka katakanlah kepada mereka, aslamtu, sesungguhnya aku menyerahkan wajahku untuk Allah. Demikian juga orang yang mengikutiku. Sebagaimana telah lalu, maksud daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan ayat ini dalam bab tafsir Islam, bahwasannya ayat ini mengisyaratkan tafsir daripada Islam yang sebenarnya adalah istislamu al-wajhi lillah. Seseorang menyerahkan dirinya hanya untuk Allah dengan apa? Bitauhidihi. Dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'atihi. Tunduk patuh dengan mentaatinya. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Itu tafsir ataupun makna daripada Islam yang diisyaratkan dalam ayat ini, yang ayat itu pun menunjukkan kita hendaknya menampakkan Islam kita. Di samping kita meyakini, kita pun harus mengucapkan dan mengiklankan Islam kita. Fakul aslam tu wajahi lillah. Mungkin akan ada penjelasan nanti bahwasannya tidaklah dikatakan syahadat seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, melainkan dia berkeyakinan dengan makna yang dia persaksikan tersebut, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dia mengucapkannya, ataupun sebelumnya dia mengilmuinya, kemudian dia iklankan, dia publikkan keislamannya, dinyatakan keislamannya. Berikutnya qala Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah dalam bab tafsirul Islam wa fi sahih an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan di dalam hadis yang sahih dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulnya. Dan engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan menunaikan haji. Ketika engkau memiliki kemampuan perjalanan menujunya. Hadis ini yang dikenal dengan hadis Jibril yang panjang, maksud daripada Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah mencantumkan dalam bab tafsirul Islam ini adalah bahwasannya Islam ditafsirkan dengan arkan, dengan rukun-rukunnya, ditafsirkan dengan rukun-rukunnya yang Islam dibangun di atas rukun tersebut. Bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam di atas lima ini. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamati sholah wa ita'iz zakah wa saumi ramadhan wal hajjil bait liman istata'a ilaihi sabil. Hadis Ibnu Umar. Makanya kita akan baca keterangan Syekh Fauzan berkaitan dengan hadis ini. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dzakara asy-syekh rahimahullah hadzal haditsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li annahu yufassiru fihi al-Islam bi annahu al-ityanu bi hadhihi al-arkanil khamsati. Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah menyebutkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hadis ini Nabi mentafsirkan Islam dengan menunaikan rukun Islam yang lima tersebut. Dengan menunaikan ataupun melaksanakan rukun Islam yang lima ini. Sebagaimana sebelumnya adalah mentafsirkan Islam dengan aslam tu wajhi lillah, dengan ikhlas dan mutaba'ah wa manittaba'an. Jadi kalau ayat sebelumnya adalah mentafsirkan Islam dengan ikhlas wal mutaba'ah, tauhid dan ittiba', yang kedua ini mentafsirkan Islam dengan rukunnya, yaitu dengan melaksanakan rukunnya. Sehingga dengan ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Islam. Pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah ittiba. Yang ketiga adalah melaksanakan rukun-rukun Islam yang lima. Kemudian baru berikutnya yang akan datang. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah dengan engkau mempersaksikan bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Walaysa makna dzalika at-talaffuz faqat, la bal bil lafdi wa bin niyyati wa bil amali. Bukanlah maknanya sekedar melafalkan saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu melafalkan saja. Harus dilafalkan. tapi tidak cukup hanya melafalkan saja. Namun dengan melafalkannya dan meniatkannya serta mengamalkannya, itu makna syahadat. Al-i'tiqad, yaitu niat tadi, meyakininya dengan hati, kemudian mengilmuinya, itu bagian daripada persaksian. Tidak mungkin seseorang bersaksi tanpa dia mengetahuinya, kemudian mengucapkannya dan mengiklankannya. Fala buddha minat talafudhi bisyahadati, maka wa minal ilmi bimaknaha, berarti harus melafalkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, harus dilafalkan. Seorang sekedar tahu makna la ilaha illallah, makna muhammad rasulullah, tapi tidak melafalkannya, maka seperti halnya Abu Thalib, dipinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah sebagai hujah Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat mensyafaatinya, tapi dia tidak mengucapkannya, mati dengan agamanya Abdul Muttalib. Dalam keadaan dia dalam syair-syairnya, dalam pernyataan-pernyataannya tahu kebenaran agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak melafalkan la ilaha, tinggal mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Wa minal ilmi bima'naha, dan kewajiban berikutnya adalah harus mengetahui maknanya. Harus mengetahui maknanya. Makanya pentingnya belajar tauhid itu adalah bentuk daripada mengilmui syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan ada kata bosan belajar tauhid. Karena itu adalah memaknai la ilaha illallah. Dari seorang, dari awal dia mengenal tauhid sampai matinya, hendaknya terus dipupuk ilmu tauhid ini. Karena da'ful hakiki, maradul hakiki, penyakit yang hakiki itu adalah da'ful tauhid, lemahnya tauhid. Kullama kuwiyat tauhidu al-abdi, semakin kuat tauhidnya seorang hamba, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kuwiya imanuhu wa yakinuhu wa tuma'ninatuhu wa tawakkuluhu. Semakin kuat tauhid seseorang, semakin kuat pula iman, semakin kuat juga tuma'ninahnya, tawakalnya dan yakinnya. Wal amal bimuktadaha hatta takuna syahadatan sahihatan. Kemudian yang ketiga, mengamalkan tuntutan la ilaha illallah tadi, tuntutan persyahadatannya, sehingga persyahadat, persaksiannya itu adalah benar, syahadatnya itu benar. Apa tadi? Pertama adalah harus mengucapkannya. Yang kedua mengilmuinya. Yang ketiga adalah mengamalkan tuntutan la ilaha illallah ataupun tuntutan apa yang dia persaksikan tersebut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa syahadatu an la ilaha illallah ta'ni al-ikhlasu lillah wa tarkas syirka wa tarkas syirki. Maka syahadat la ilaha illallah maknanya adalah engkau mengikhlaskannya lillah. Ikhlas lillah. Yang disebutkan dalam ayat yang pertama. Fakul inni fakul aslamtu wajhi lillah. Itu artinya mengikhlaskan lillah. Mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, karena itu di tujuan diciptakannya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan meninggalkan syirik. Tidak dikatakan ikhlas tanpa meninggalkan syirik. Antara ikhlas dan mengikhlaskan ibadah dan meninggalkan syirik, perkara ataupun dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah, dan bersyahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah ta'ni al-mutaba'ata lir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Arti syahadat Muhammad Rasulullah adalah mutaba'ah. Mutaba'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan Rasul. Maka disebutkan oleh para ulama, makna syahadat la ilaha illallah tasdiqu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa tinabu ma naha anhu wa zajar wa ibadatullahi bima syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasulullah, mau masuk akal ataupun tidak masuk akal itu bukan urusan, yang penting kita benarkan dulu apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal kita alhamdulillah, tidak masuk akal kita wajib membenarkannya. Karena sebanyak daripada orang yang tidak mau membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah kalau dianggap tidak masuk akal, tidak logis. Dan itu adalah bawaannya kaum liberal yang mengkaitkan sesuatu dengan logika. Padahal laukan nadinu birra'yi, kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini berdasarkan logika, lakana asfalus khafi aula bil maskhi min a'la. Bagian bawah daripada khuf, sarung kaki, itu lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Walakini ra'aitu Rasulullah SAW, akan tapi aku melihat Rasulullah SAW masaha ala khufaihi, mengusap bagian atas daripada khufnya, punggung khufnya yang diusap. Ini kaidah. Kemudian ta'atuhu fima amar, taat perintahnya. Wacina bumanah anhu wazajar, menjauhi larangannya. Kemudian yang terpenting dari itu semua adalah ibadatullah bima syara'a, yang diistilahkan dengan mutaba'ah, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya. Makanya di sini katakan ta'ni al-mutaba'ata lir rasul wa tarkal bida'i wal muhdatsat, meninggalkan bid'ah dan muhdatsat, hal-hal yang baru yang dibuat, yang diciptakan oleh manusia daripada ibadah. Dan seperti ikhlas dan terk syirik, demikian juga mutaba'ah wa tarkil bidah. Tidak dikatakan mutaba'atil rasul kalau masih berbuat bidah, berbuat bidah. Antara mutaba'atul rasul dengan tarkul bidah, dua perkara yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana tidak dipisahkan antara ikhlas dan tarki syirki. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam huwal qudwah fala yutaba'u ghairuhu. Rasul adalah suri tauladan. Tidaklah selainnya yang diikuti tuntunannya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri, bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik. Amma munafiqun. Amal munafiqun fahum yashhaduna anna Muhammadan Rasulullah bi alsinatihim. Kalau orang-orang munafik, mereka bersaksi bahwasannya Muhammad Rasulullah itu hanya dengan lisan. Hanya dengan lisan mereka. Kaum munafik, mereka bersaksi bahwasannya Muhammad Rasulullah hanya dengan lisan mereka. Lakin yakfuruna bihi fi qulubihim wa af'alihim. Akan tetapi mereka kufur, mengingkari ataupun menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalbu dan perbuatan mereka. Tidak selaras antara hati dan perbuatan mereka dengan apa yang mereka ucapkan. Dengan apa yang mereka ucapkan. Betapa banyaknya orang yang tasyabuh meniru model orang munafik ini. Walaupun dia, kita tidak bisa mengatakan dia sebagai munafik pun. Akan tapi amaliyah dan praktek yang ada padanya menurut definisi ini. Bahwasanya munafik hanya menampakkan persaksian bahwasanya Muhammad sebagai rasulnya. Akan tapi mereka menyelisihi secara kalbu dan perbuatan mereka. Minimalnya af'al. Mungkin kalbu. Banyak orang mengaku tetap dia walaupun amaliyahnya berbeda dengan amaliyahnya Rasulullah SAW, masih dia masih dengan kalbunya pengikut Rasul. Akan tapi amaliyahnya. Tapi ada keserupaan dengan kaum munafikin. Beda antara pernyataan asyhadu anna Muhammad Rasulullahnya dengan praktek yang dia lakukan. Maka ada unsur tasyabuh dengan munafikin. Ketika amaliyah, amalan-amalannya berbeda dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi topik mutaba'atul rasul itu di antara topik yang sangat penting dan sangat utama untuk seseorang pelajari setelah ikhlas tadi. Dan tidak bisa dipisahkan juga antara ikhlas wal mutaba'ah tadi, karena itu merupakan syarat dari diterimanya ibadah. Makanya dijadikan dalam satu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sebagian hadis hanya disebutkan salah satunya, yaitu anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Tapi maksudnya itu adalah juga mutaba'atul rasul. Karena apa? Tidak akan dikatakan ibadah kepada Allah tanpa mutaba'atul rasul. Tidak bisa dikatakan ibadah kepada Allah tanpa mutaba'atul rasul. Ini ketika para ulama menjelaskan hadis nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad Ibnu Jabal yang minta nasihat amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan mengeluarkan dia dari neraka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tashhada alla ilaha illallah an ta'budallah la tusyriku bi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita. Mana syahadat Muhammad Rasulullah itu sudah terkandung dengan sendirinya dalam anta'budallah la tusyriku bihi syai'ah tadi. Karena tidak dikatakan beribadah kepada Allah dan meninggalkan syirik kalau dengan tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnah. Manakala datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata nashhadu annaka rasulullah, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu engkau adalah rasulnya. Dan wa Allah bersaksi bahwasanya orang munafik tersebut adalah dusta persaksian mereka. Kenapa dusta? Bukankah mereka sudah mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Dusta kalbu dan amaliyah mereka bertentangan, berselisih dengan ucapan mereka. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka jadikan sumpah ataupun syahadat mereka tersebut hanya sebagai pelindung. Sebagai pelindung diri supaya tidak diperangi. aimanahum yakni syahadah. Syahadat mereka mengatakan nasyhadu annaka Rasulullah itu hanya sebagai tameng. Hanya sebagai tameng. Istilahnya hanya casingnya saja. Isi dalamnya tidak sesuai dengan apa yang mereka saksikan. Fasamaha yaminan, syahadat itu adalah sumpah. Maka ingat bahwa kita ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu kita bersumpah. Kita bersumpah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan kita bersumpah bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasulullah. Junnah ay sutratan yatasattaruna biha, mereka jadikan sebagai sutra, pelindung. Mereka berlindung dengannya. Wa hum la yu'minuna bi annahu Rasulullah fi qulubihim. Padahal mereka tidak meyakini, tidak mengimani dengan kalbu mereka Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Tidak mereka yakini. Hanya secara lisan saja mereka mengucapkan. Wa in kanu yatalaffadzuna bidzalika fi asinatihim. Meskipun mereka melafalkannya dengan lisan mereka. Padalla ala annal matluba laysa huwal lafdhu faqat bal lafdhu wal i'tiqad wal amal. Ini menunjukkan bahwasanya yang dituntut dari syahadat bukan hanya melafalkan saja, akan tetapi melafalkan, meyakini serta mengamalkan. Ini harus. Melafalkan harus, tapi meyakininya juga, mengilmuhinya dan mengamalkannya. Berikutnya, watuki musholah. Ini tafsir yang kedua setelah dua kalimat syahadat. As-salatu hiya rukun tsani min arkanil Islam. Salat merupakan rukun kedua dari rukun Islam. Falladhi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah lakin la yuqimus salata bal huwa tarikun laha muta'ammidan fa hadza laisa bimuslimin. Orang yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun tidak menegakkan salat, bahkan dia meninggalkannya secara sengaja, ini bukan muslim. Ini bukan muslim. Kemudian dalam bahasa salat itu disebutkan dengan tuqimus shalah, iqamatus shalah, dan ayat banyak sekali wa tuqimus shalah dengan kata-kata iqamah, menegakkan. Jadi bukan sholat begitu saja, ataupun sholu begitu saja, tidak. Tapi ditegakkan. Artinya tertunaikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan pelengkap-pelengkap daripada sholat tersebut. Itu dikatakan menegakkan sholat. Lihat di sini, sholat menempati posisi kedua setelah dua kalimat syahadat. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadanya, ala adulluka ala ra'sil amri wa imadihi wa sanami wa durwati sanamihi, maukah aku tunjukkan kepadamu pokok urusan, tiangnya serta puncak punduknya? Bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, Rasul Amri al-Islam. Pokok urusannya adalah Islam. Nah di Islam itu kan sendiri kan sebagaimana dikatakan tadi, ada syahadat, ada sholat. Tapi ditegaskan lagi di sini, tiangnya adalah sholat. Tiangnya adalah sholat. Artinya Islam tadi tidak akan tegak kecuali dengan ada tiangnya Islam. Dan durwatu sana mih jihadu fisabilillah. Ini menunjukkan tentang pentingnya sholat di dalam Islam. Merupakan perkara yang sangat utama. Mungkin azan terlebih dahulu kalau memang sudah waktunya. Mending kita lanjutkan. Berikutnya. Al-Mu'adzin yu'adzin tafadhol. Jadi waktu qimus shalah di sini menegakkan salat. Fa in tabu wa aqamus salata fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka itu bertobat dan menegak salat maka adalah saudara kalian dalam agama. Fa in tabu wa aqamus salata fa khallu sabilahum. Kalau mereka bertobat dan menunaikan salat maka bukalah jalan mereka. Ya, dilepas. Mereka tidak diperangi. Al-ahdu bainana wa baina al-kufri as-salatu. Ikatan perjanjian antara kita dengan kufur itu salat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang pentingnya salat ini sampai dijadikan dalil-dalil tersebut sebagai dalil kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja. Berbicara tentang sholat ini kaitannya dengan bagusnya Islam seseorang itu sangat jelas dalil-dalilnya. Artinya tadi menunjukkan bahwasanya fa in tabu aqamus shalah, tobat menunaikan salat. Kalau memang benar-benar tobat ya menunaikan salat istilahnya, kasarannya. Tobat tapi tidak nampak dia salat. Benarkah tobatnya? Nah ini as-salatu nur, salat itu ada cahaya, cahaya menerangi seseorang jalannya, jalan di dunia dan akhirat, sehingga orang yang rajin dan menjaga salatnya lebih ada berdasarkan hadis ini lebih terang jalan hidayah baginya, jalan ilmu baginya, terbantukan dengan sholatnya tersebut. Wasta'inu bisabri wassalah, minta bantuanlah dengan sabar dan sholat, dengan sabar dan sholat bantuan bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya ini. Di antaranya adalah selain dia bersabar adalah rajin sholat, menjaga sholat. Bisa dikatakan sholat itu adalah barometer ketakwaan seseorang. Itu ada pada sholatnya. Makanya dalam hadis, awaluma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Pertama hamba itu dihisab di hari kiamat berkaitan dengan hubungannya dengan dia, dengan Allah adalah salat. Fa idza saluhat salatuhu fama ba'dahu aisar. Kalau bagus salat, nilai salatnya yang setelahnya itu adalah lebih mudah. Tapi kalau jelek salatnya, setelahnya itu adalah lebih sulit nasibnya. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya sholat itu adalah sebagai ukuran amalan seseorang. Karena memang kenyataannya demikian. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sholat tersebut. Ada misalnya subhat-subhat dari orang mengatakan, ini orang sudah rajin sholat, Masya Allah, tapi kok ayam tetangganya sering hilang, ataupun banyak perkara, tapi dia rajin sholat. Jangan salahkan ayat dan jangan salahkan hadis. Ayat dan hadis kama. Yakin kita. Kalau sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu adalah cahaya, nur. Akan tapi yang dipertanyakan adalah sholatnya benar atau tidaknya. Sudah terpenuhi syarat-syarat atau tidaknya. Atau itu dia sholat. Mungkin kalau dia tidak sholat lebih parah lagi. Lebih bejat lagi. Itu masih mendingan dia. Masih sholat. Ada tercegah. Kalau Allah Ta'ala itu tidak boleh diragukan. Demikian juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkaitan dengan menjaga sholat ini, kalau kita laki-laki ini terutama menjaga jamaahnya juga, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, man yasurruhu an yalqallaha musliman ghadan yaumal qiyamati falyuhafidh hadhihi shalawati haitsu yunada bihinna, yang berharap berjumpa dengan Allah dengan selamat besok di hari kiamat, maka hendaknya dia menjaga sholat-sholat tersebut ketika dia dikumandangkan. Fa innaha min sunnati nabiyikum, karena dia termasuk sunnah nabi kalian. Karena menjaga sholat berjamaah itu adalah merupakan sunnah nabi kalian. Lau taraktum sunnata nabiyikum ladolaltum. Kalau kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, kalian akan tersesat. Kalian akan tersesat. Ini tentang pentingnya menjaga sholat, menjaga jamaahnya juga. Tidak menutup kemungkinan banyaknya masalah yang muncul di tengah kita, banyaknya problem, ini di antara penyebabnya adalah kurang perhatian kita kepada sholat kita. Ayul amali ahabu ilallah ya Rasulullah, qala as-salatu ala waqtiha, sholat pada waktunya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau Allah itu cinta kepada kita, tentunya Allah akan mudahkan urusan kita dan tidak banyak masalah, tidak banyak kesulitan, dan kesulitan-kesulitan kita akan dimudahkan. Karena itu adalah alamat taqwa, mayattaqillah yaj'alhu min amrihi yusra. Makanya doanya para nabi. Nabi Ibrahim, apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholata wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai penegak sholat dan dari anak keturunanku. Dari anak keturunanku. Karena mereka perhatian dengan sholat anak keturunan mereka. Oleh sebab itu, di antara yang penting dan merupakan tanggung jawab orang tua adalah menjaga sholat anaknya. Memperhatikan, memantau sholat anaknya adalah bagian daripada sunnah para nabi. Apa nasihatnya Luqman al-Hakim terhadap putra beliau? Ya bunayya aqimish sholata wa umur bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Aqimish shalah. Tegakkanlah salat. Nasihat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu salat. Di antara yang dipuji pada Nabi Ismail adalah ini. Kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Adalah beliau memerintahkan keluarganya salat. Jadi perhatian dengan salat keluarga, anak, istri, anak laki-laki, anak perempuan itu adalah merupakan tanggung jawab orang tua juga. Kafa bil mar'i isman ayudayya man ya'uluh. Cukup seseorang berdosa, dia menterlantarkan apa yang dia urus daripada anak. Di antara yang penting untuk diurus dan dijaga adalah ibadah anak-anak. Dan sholat tadi merupakan barometer, ukuran baik buruknya seseorang, bukan hanya anak-anak, semuanya. Dan ini nampak kalau ada orang yang rajin sholatnya, kalau sudah azan ternyata dia sudah ada di sub pertama, melaksanakan 2 rakaat ataupun sholat qobliyah, kemudian duduk berdoa sambil menunggu sholat membaca Al-Quran, nampak juga di pergaulannya, tutur katanya, sopan santunnya biasanya lebih baik daripada yang lainnya. Kalau sholat yang terlambat, selalu masbuk, beda. Itu nampak. Ya karena sudah terdidik dengan sholatnya. Sholat itu ada menjadi pendidiknya. Dengan sendirinya. Banyak lagi keutamaan-keutamaan sholat tersebut mendidik pribadi seseorang menjadi pribadi yang baik. Bukan babnya. Kita membahas masalah ini, kita lanjutkan. Wa tu'ti az-zakata kadzalika la budda ma'as salati min ada'i zakah li'anna az-zakata faridatus qarinatus shalah. Dan menunaikan zakat demikian pula. Bersama salat harus menunaikan zakat. Karena zakat itu adalah gandengannya salat. Qarinatus shalah. Gandengannya salat. Faman farraqa baina sholati waz zakati ay annahu yusalli lakinnahu la yuaddi zakata hadza aidun laisa bimuslimin. Orang yang membedakan antara sholat dan zakat, artinya dia sholat tapi dia tidak menunaikan zakat. Menunaikan zakat dalam keadaan dia sudah berkewajiban untuk membayar zakat. Artinya sudah memiliki harta yang sudah sampai nisabnya, sudah waktunya. Hada aidun laisa bimuslimin. Yang tidak membayar zakat ini bukan muslim. Faqad qatala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mani'i az-zakati. Abu Bakar As-Siddiq memerangi para penolak bayar zakat. Wa qala wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz-zakah. Demi Allah aku akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Penting tentang zakat ini yang sudah berkewajiban, harta yang dia miliki sudah memenuhi nisab dan juga sudah haul untuk dia tunaikan zakatnya, atau yang tidak memakai haul daripada harta hasil pertanian. Kemudian watasumu Ramadan, puasa Ramadan. Hadza huwa ruknu ar-rabi' wa huwa siyamu syahri Ramadan. Ini yang keempat daripada rukun Islam, puasa bulan Ramadan. Falladhi yatruku asyama wa yaqulu innahu laisa bilazimin fa hadza laisa bimuslimin. Yang meninggalkan salat dan dia mengatakan salat itu tidak harus, ini bukan muslim. Bukan muslim. Wa tahujjul baita idnistata'ta ilaihi sabila. Dan menunaikan haji ketika engkau tidak memiliki kemampuan. Engkau telah memiliki kemampuan jalan menujunya. Faman kana indahu istita'atun lil haji walam yahuj. Orang yang sudah mampu haji tapi tidak haji, wa yaqulu innahu laisa bilazimin, mengatakan haji tidak harus, fahada yakfur, ini kafir. Walihada qala wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, maksudnya tidak haji dalam keadaan dia mampu dan mengatakan haji tidak harus, maka Allah tidak butuh atas alam ini. Tapi alam ya butuh kepada Allah. Amma idza tarafa bi wujubil haji walakinahu lam yahujju takasuran fa hadza yulzimuhu waliyul amri bil haji. Adapun kalau dia tahu wajibnya haji tapi tidak mau haji, malas. Mampu dia tapi malas. Ini waliul amr mewajibkan dia untuk haji. Untuk memaksa dia untuk menunaikan haji. Ini hadis yang pertama dalam bab tafsirul Islam. Masih tersisa beberapa hadis serta atsar dari para salaf berkaitan dengan tafsirul Islam. Kita rasa cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.